إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا محبة الله kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah harapan kita semua. Manzilatun 'azimah. Satu kedudukan yang agung. Alangkah butuhnya kita seorang muslim, seorang dai, seorang talibul ilmi untuk mendapatkan mahabbatullah. Fa inna Allah idza ahabba al-'abda nada Jibril. Fa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibba. Fa ahabba Jibril. Fa nada Jibril ahlas sama Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbu fayuhibbu ahlus sama fayudha'u lahu al-qabul fil ard. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, sungguh aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Dan kemudian Jibril alaihissalam memanggil ahli sama malaikat di langit, ya innallaha yuhibbu fulan, Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah oleh kalian semua. Fayuhibbuhu ahli sama fayudha'u lahul qabul bil'am, maka orang ini pun diberi qabul, diterima ucapannya oleh penduduk bumi. Mazidatun azimah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicinta oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan diterima ucapan kita oleh penduduk bumi. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menerangkan beberapa sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghani, kata Imam Nawawi rahimahullah, yakni ghina nafs, yang kaya jiwanya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil ard, bukanlah kekayaan yang terpuji itulah dengan banyak harta. Walakinnal ghina ghina nafs, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal khafi, dan hamba yang khafi, yakni kata Imam Nawawi rahimahullah, al munqati' li ibadillah Subhanahu wa taala, al munqati' li ibadatillah, seorang yang senantiasa fokus beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjauhkan diri dari riya, dari sum'ah, mustaqil bi nafsi, sibuk dengan urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. At-taqwa manzilatun 'azimah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aqibatu lil muttaqin. Al-fawz wal falah lil muttaqin. As-su'al ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, bima yunalu taqwa wa kaifa nuhassilu taqwa wa kaifa yu'inu wa nu'inu anfusana taqwa, bagaimana kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah diri kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sadr Ahmad As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam dua ayat, ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahwasanya di antara perkara yang mempermudah kita untuk takwa kepada Allah, yang yu'inu la taqwa Allah, adalah tadhakkur biyaumil qiyamah, mengingat-ingat akan hari kiamat, dahsyatnya kiamat, dahsyat yaumil akhir. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syau'un 'adzim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, hendaknya kalian takut, kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin am arda'at wa tada'u dhatu hamlin hamlaha wa taranna sasukara ma hum bisukara walakinallaha 'adzabun syadid walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah ketika itu kalian lihat di hari kiamat nanti, wanita-wanita yang menyusui lupakan orang anaknya yang disusuinya, dalam keadaan seorang ibu sangat cinta kepada anaknya yang sedang disusui, ketika itu lupakan apa yang sedang mereka susui. Wanita-wanita mengandung, gugur kandungan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu melihat orang-orang seperti orang mabuk, padahal mereka bukan orang yang mabuk. Kebingungan dengan dahsyatnya yaumul qiyamah. yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin syadun yubni. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Bapak lupakan anaknya, anak lupa bapaknya, istri lupa suaminya, suami lupa akan istrinya. Masing-masing sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kata Sabda Rahman Sa'ad rahimahullah, yukhatibullahu nas kafatan anittaku. Allah mengajak bicara semua manusia dalam ayat ini untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma dhakara ma yu'inuhum ala taqwa wa huwa al-ikhbar bi ahwal yaumil qiyamah. Dan Allah menyebutkan perkara yang akan membantu mereka untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu memberitakan perkara-perkara akan kengerian di hari kiamat. At-tadhakkur bi yaumil qiyamah adalah perkara yang akan sangat membantu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya ba'ats, dibangkitkan semua dari kubur-kubur mereka. Adanya hisab, diperhitungkan amal-amal kita semua. Adanya jaza, dibalas amal-amal kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْخَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, ya yuhannas uttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhshaw yawman, dan takutlah kalian kepada satu hari ketika itu seorang bapak tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya, seorang anak dilahirkan tidak bisa memberikan kecukupan kepada orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah pasti adanya. Kata Sabda Rahman Sa'ad rahimahullahu ta'ala, ya'murullahu nasa bitaqwallah, bitaqwa thumma yasaltafituhum lihadal yawmin mahil. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka untuk berpaling mengingat akan hari yang sangat dahsyat. Kenapa demikian? Kata beliau, mimma yuqawihim wa yusahhilu alaihim ada taqwa. Karena itu akan memperkuat mereka, akan membuat seorang hamba, akan mempermudah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadzakkur yaumil qiyamah. Di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, pentingnya ilmu, terkhusus ilmu al-aqidah. Apa yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhaf iqab Allah. Ini benar. Taqwa terlebih dahulu ilmu, ilmu syariat, ilmu halal dan haram, dan terlebih lagi ilmu tentang akidah, ilmu tentang akhirat. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghani. Al-ghani, yani kata Imam Nawawi, al-ghani al-mahmud, al-ghina al-mahmud, yani ghina an-nafs, kaya hati, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan seorang hamba memiliki sifat qana'ah, menerima akan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan seorang bisa menjaga iffah, kehormatan dirinya, tidak minta-minta kepada yang lain, tidak merusak kehormatan dirinya, merusak harga dirinya di hadapan orang lain. Yang dengannya dia, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bisa zuhud di dunia ini. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Al-khafi, yang bersembunyi, yang tidak riya, yang tidak sedang memamerkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedang memamerkan kelebihannya di hadapan manusia. Al-khafi al-munqati 'ibadatillah Subhanahu wa taala fi sir. Semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya talibul ilm, iyyaka wa iyyak, iyyaka wa iyyak ar-riya was-sum'ah wa hubb adh-dhuhur. Hati-hati kita talibul ilmi dari riya, dari sum'ah. Jadi hubb adh-dhuhur, fa inna hubb adh-dhuhri, kata para ulama kita, al-qasimatu adh-dhuhur atau qasimatu adh-dhahr, yang merusak talibul ilmi adalah riya. Merusak seorang talibul ilmi adalah as-sum'ah. Yang merusak talibul ilmi adalah hubb adh-dhuhur, senang tampil, senang berada di depan, senang di atas yang lainnya. Ya ayuhal muslim, kun muti'anillah Subhanahu wa ta'ala haitsu ma kunt. Mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata mengharapkan wajah Allah. Dimanapun kita berada, di posisi manapun kita ditempatkan, beribadah kepada Allah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin akhadha bi 'anani farasihi fi sabilillah as'asa aghbara maghbaratan qadamahu fi sabilillah in kana fi saqah kana fi saqah. Di mana ditempatkan dia siap. Kata Rasulullah sallam, tuba, kebaikan atau pohon di sorga al-jannah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukhlis, yang mengharapkan wajah Allah semata, yang dia memegang tali kekang kudanya dalam keadaan kusut masai, rambutnya penuh debu, pakaiannya, kakinya berdebu, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditempatkan di depan dia siap, di belakang dia siap, tetapi orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syaffa'a falyusyaffa wa ista'dana falyusta'dan. Iya, kalau dia memberikan syafaat tidak diterima syafaat di hadapan manusia. Kalau minta izin tidak diterima izin, minta permintaan izin oleh manusia. Tapi tetap dia beramal karena yang diharapkan semata-mata adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Wassallallahu al-huda wa taqwa. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, pernah berkata, kata beliau, asrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil madinah. فقال هل ترون ما أرى رأيت الفتن خلال بيوتكم كوقع المطر. رسول صلى الله عليه وسلم naik ke satu tempat yang tinggi di Madinah dan beliau berkata kepada para sahabat Rasul, kepada sahabat beliau radhiyallahu anhum, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sungguh, kata Rasul SAW, aku melihat al-fitan, fitnah-fitnah di sela-sela rumah kalian. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Fitan di akhir zaman pasti terjadi. Berkata Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, akhbara fi hadith Usama bin Zaid biwuku'il fitan liyata'ahhabu laha ولا يخوض فيها ويسأل الله الصبر والنجاة من شرها. الرسول صلى الله عليه وسلم beritakan kepada para sahabatnya melihat fitnah-fitnah yang ada di sela-sela rumah mereka. Ini agar para sahabat bersiap-siap menghadapi fitnah. Agar para sahabat Rasul SAW tidak tenggelam dalam fitnah. Agar para sahabat meminta kepada Allah kesabaran di dalam menghadapi fitnah. Dan agar mereka semua radhiyallahu anhum selamat dari kejelekan fitnah. Doa kepada Allah keselamatan dari fitnah. Di dalam hadis yang lain, seorang sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah?" Apa itu jalan keselamatan ya Rasulullah? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Tahan lisanmu. Jangan mudah mengumbar lisanmu. Wal yas'aka baituk, hendaknya kau merasa lapang dengan rumahmu. Dan tangisilah akan kesalahan-kesalahan yang pernah kau lakukan. Itulah beberapa amalan di masa-masa fitnah. Bersiap-siap menghadapinya dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Meminta bimbingan kepada para ulama kita, meminta kepada Allah doa, berdoa kepada Allah minta akan kesabaran, minta lindungi dari kejelekan fitnah, dan kemudian tahan lisan-lisan ini yang mudah mengumbar ucapan. Iya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Aqimish shalah.